Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Hulul Maknun Madahirul Hijrati wa awamilu najahiha. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-ustadhu Ahmad Abdul Azim في كتابه التخطيط للهجرة نجحت خطة الهجرة نجاحا يعتبر بمقاييس الزمن إعجازا وحققت أهدافا جعلتها تستحق أن تكون بداية للتاريخ الإسلامي فما مظاهر هذا النجاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alikhutu fillah, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi siratul rasul, dan kita pagi hari ini akan melanjutkan tentang fenomena hijrah yang mana dia adalah merupakan faktor-faktor kuat kesuksesan Islam di masa akan datang. Berkata Al-Ustaz Ahmad Abdul Azim dalam kitabnya At-Takhtitul Al-Hijrah, ya, najahat khutatul hijrah najahan yu'tabaru bimakayisil zaman i'jazan, sungguh sukses apa yang dijalankan Nabi yang mulia SAW, perencanaan tentang hijrah, strategi hijrah, kesuksesan yang jika diukur dengan timbangan zaman ini disebut dengan nama i'jaz, kesuksesan yang luar biasa. Wahakkakat ahdafan ja'alatha tastahiqqu an takuna bidayatan littarikhil islami, kesuksesan tersebut dapat meresesikan, mewujudkan berbagai macam tujuan yang mana layak dijadikan sebagai dasar untuk memulainya tarikh Islam, sejarah Islam. Fama mazahiru hadhan najah, kira-kira apa fenomena kesuksesan ini? Apa saja dampaknya? Dampak daripada hijrah ini apa saja? Naam. Awalan, ba'da al-hijrati khasirat Quraisyun mawazin al-quwwati wal makanati allati tawarathatha 'ala mada qurunin wa zala 'anha sultanuha wa dabba al-khilafu baina abna'iha وتسلل كثير منهم إلى المدينة فأسلموا. Di antara fenomena yang paling besar dengan hijrahnya Nabi dan para sahabat ke kota Madinah, hijrah mendatangkan kerugian besar terhadap Quraisy. Mereka kehilangan tempat, kekuatan, kedudukan di tengah-tengah bangsa Arab yang mereka telah warisi berabad-abad. Hilanglah dari mereka kekuatan tersebut. Dahulu Quraisy adalah merupakan pimpinan bagi seluruh bangsa Arab. Mereka selalu melihat kepada Quraisy. Apa yang dibuat Quraisy itulah yang benar. Mereka lah rujukan bangsa Arab, karena mereka dianggap penjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hijrahnya Nabi kota Madinah berubah. Hilanglah kekuatan Quraisy. Hilanglah kedudukannya di tengah-tengah bangsa Arab. Wadabbal khilafu baina abna'iha, bahkan terjadi berbagai macam perselisihan antara mereka. Sebagian menjadi pendukung Nabi, sebagian menjadi musuh-musuh Nabi. Watasallala kathirun minhum ila Madinah, bahkan banyak tokoh-tokoh penting mereka, orang-orang mereka yang berangkat pergi menuju Madinah. Fa'aslamu, masuk Islam. Yang mereka harapkan dari pendekar-pendekar mereka akhirnya hijrah. Hijrahlah akhirnya Khalid bin Walid, hijrah pula Abu Sufyan, hijrah pula lah sebelumnya yakni Amr bin As, tokoh-tokoh penting mereka mulai hijrah satu persatu. Maka terkoyak-koyaklah persatuan mereka, hilanglah kekuasaan mereka, hilanglah kedudukan mereka di bangsa Arab. Naam. Thaniyan, lam ta'du Quraisyun hajizan fi wajhi ad-da'wah al-islamiyah id asqatat al-hijratu rahbataha min nufusil mustad'afina wal khaifin kama usqitat haibatuha min qulubil arab falam ta'ud mithlama kanat alayhi min qabl fabada'atil ghashawatu tanzahu an uyubnihim wa nadharu ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa da'watihi nadratan muhayyidatan khalisatan min ta'thir quraisin wa dalalatiha fadakhalu fi dinillahi afwaja wa hakadha ja'at qabailul arabi min tabuka wa ta'if wa min kulli jihatin yubayyi'una rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua, bila mana Quraisy dianggap dialah penghalang jalannya dakwah Islam, namun dengan hijrah ya gugurlah berbagai macam ragam ketakutan yang hinggap dalam hati sanubari dan jiwa-jiwa orang-orang Islam yang lemah. Orang-orang Islam takut ketika di kota Makkah, mereka dalam ketakutan dibayang-bayang teror Quraisy terhadap siapa yang musuh Islam, yang lemah, yang tak punya kekuatan, ya kaum-kaum yang lemah dari mereka, dari golongan budak mereka dan semuanya yang dahulu mereka dalam bayang-bayang ketakutan. Setelah dibuka pintu hijrah, maka tak ada lagi mereka takutkan. Mereka tak suka Quraisy, mereka tinggalkan berbondong-bondong negeri Mekah agar mereka aman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka gugurlah rasa ketakutan tersebut dalam hati mereka. Kama usqitat haibatuha min qulubil arab, sebagaimana sudah jatuh gugur kedudukan Quraisy di tengah-tengah bangsa Arab, demikian juga telah gugur rasa takut kaum mustadhafin, orang-orang yang lemah dalam dakwah di Mekah. Gugurlah rasa takut mereka terhadap Quraisy. Falam ta'ud mithlama kanat alaihi min qablu, bukan sebagaimana sebelumnya. Maka fabada'atil ghashawatu tanzahu an uyunihim, mulailah tersingkap segala macam kabus dari mata mereka yang menutupi mata mereka untuk dapat melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya, visi misinya. Wa nadharu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terbukalah bagi mereka kesempatan melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwanya. Wa da'watihi nadratan muhayyidatan khalisatan, benar-benar pandangan yang murni jernih min ta'thir Quraisyin, lepas daripada segala macam pengaruh Quraisy, wa dhalalatiha, dan segala macam kesesatannya. Dahulu kala orang Arab selalu menunggu apa yang diperbuat Quraisy dengan Islam, ya, apa yang diperbuat Quraisy dengan kaum muslimin. Manakala Rasulullah telah pindah, maka berdatanganlah ya orang-orang dari kota Mekah menuju kota Madinah, bahkan dari bangsa Arab. Fadakhalu fi dinillahi afwaja, mulailah mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Wa hakadha ja'at qabail arab, bahkan bukan hanya Quraisy dan anak-anaknya saja, ya, bahkan lebih daripada itu kabilah-kabilah Arab pun mulai berdatangan dari Tabuk, ya, dari Taif, dan dari setiap tempat mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya sudah gugurlah ya apa yang dimiliki Quraisy berupa jabatan, kekuasaan, ya, kedudukan di tengah-tengah bangsa Arab. Naam. ثالثا وبالهجرة ارتفعت مكانة المدينة وأصبحت هي محط الأنظار وتحت لوائها توحدت الجزيرة العربية وأصبحت هي العاصمة والمركز والقلب وبين ربوعها قامت أول جماعة على أساس العقيدة لا على أساس القبيلة ومنها بعث العرب قوة محركة fa'alatan li'ada'i risalatihim al-islamiyah. Naam. Dengan hijrah ya irtafa'at makanatul Madinah, semakin meninggilah kedudukan kota Madinah. Madinah menjadi negeri yang begitu pentingnya, yang dahulu tak ada punya sejarah di tengah-tengah bangsa Arab, lebur dalam kehebatan Quraisy, lebur dalam kesuksesan Quraisy sebagai penjaga rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah. Manakala Nabi telah hijrah ke Madinah, berubahlah Madinah, naik ratingnya, naik kedudukannya, naik tingkatnya. Wasbahat hiya muhattatul anzar, jadilah dia pusat perhatian publik di kala itu. Mereka semua melihat kepada kota Madinah. Wa tahta liwa'iha tawahhadatil jaziratul arab, jaziratul arabiyah. Dan di bawah panjinya lah menyatu jazirah Arabiyah. Wa asbahat hiya al-asimah. Akhirnya dengan hijrah tersebut dan kesuksesan yang diperoleh dalam hijrah, jadilah kota Madinah sebagai ibu kota, wal markazu wal qalbu. Dialah pusat, dialah hati. Wa baina rubu'iha qamat awwal jama'atin ala asas al-aqidah. Dan di tengah-tengah jazirah Arabiyah ini, di kota Madinah inilah tegak satu komunitas besar yang membangun kekuatannya di atas akidah. La ala asasil qabila, bukan di atas kesukuan. Dahulu kala bangsa Arab masing-masing membanggakan sukunya dan senantiasa peperangan antara mereka, antara suku. Suku kuat akan menindas, menzalimi suku yang lemah. Masing-masing mereka berbangga-bangga dengan kehebatan sukunya. Leburlah dengan hijrah. Semuanya mereka disatukan di atas tali Islam. Tak ada yang lebih hebat satu sama lain kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian si Allah yang paling bertakwa, bukan yang paling hebat sukunya. Lenyaplah kebanggaan-kebanggaan jahiliyah dengan suku-sukunya. Ya. Yang kita masa sekarang menyebutnya rasis. Betapa rasisnya mereka dahulu sebelum Islam. Islam menghilangkan segala macam yakni rasis ini. Dan masih banyak negara-negara kufar yang mereka dalam kesulitan menghadapi rasis ini. Kebencian kepada orang-orang di luar ras mereka. Negara-negara Eropa banjir dengan sifat-sifat semacam ini. Ya. Benua Eropa, benua Australia, ya, benua Amerika dipenuhi orang-orang yang begitu kuat rasa bangganya dengan Eropaannya, kehebatannya, sehingga merendahkan bangsa-bangsa Asia dan semacamnya. Ya, maka ini semuanya hapus dalam Islam. Tak ada yang lebih hebat kecuali dengan takwa. Luar biasa konsep Islam. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami jadikan kalian semua dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bukan untuk berbangga-bangga, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Nabi, annasu min Adam, manusia itu daripada Adam. Wa Adamu min turab, Adam itu daripada debu. La fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tak ada keutamaan bangsa Arab dibandingkan bangsa non-Arab kecuali dengan takwa. Tegaklah kekuatan yang dibangun akidah, bukan kesukuan. Dan kita melihat segala macam kebanggaan terhadap suku-suku ini sehingga merendahkan suku lain akan melahirkan berbagai macam bentuk perselisihan satu sama lain, peperangan. Ya, dahulu kita ingat di kota kita ini pernah perang antar suku. Masih ingat? Masih ingat? Suku apa dengan suku apa? Adalah pokoknya. Ambil bifadlah, semakin cerdas masyarakat, mereka harus semua siap membangun negeri kita ini. Ya, alangkah buruknya peperangan antar suku, etnis dengan etnis, berapa banyak korban yang sia-sia mati konyol. Kenapa? Karena masing-masing berbangga dengan sukunya. Ya, ini luar biasa. Islam hancurkan segala macam kepongan suku-suku ini. Walaupun sebagian orang masih punya sifat jahiliyah, merasa sukunya yang paling hebat, merendahkan suku lain, merasa etnis yang paling hebat, merendahkan etnis lain, tapi itu semua lenyap dalam Islam. Minha ba'ath al-arab quwwatan muharrikatan fa'alatan. Dari situlah bangsa Arab memiliki penggerak yang begitu aktifnya, yang begitu berfungsinya li ada irisatihim al-islami, untuk menyebarkan visi keislaman mereka. Naam. Rabian wa bil hijrati taghayyarat hayatul arabi min qaumin yasinnuna al-huruba wa yasfikuna ad-dima'a liatfahil asbabi ila ashabi qiyamin wa mabadi'a ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa qawiyat rawabitul ukhuwah wal mahabbati bainahum wa zalat bawa'ithul bu'di wal karahiyyati wal tha'ri wal intiqami hatta anna al ansara wal muhajirina iktasamu durahum wa amwalahum washtaraku fi masyaira wahidatin muta'awinina mutarahimina wa qad hararahum al-islamu min at-taqlidi wal jahalati waradilah wa jama'ahum 'ala al-akhlaqi fa'ammatil fadilatu wa intashara al-ulumu wal ma'arifu wa ikhtafa al-jahlu wal jahiliyah. Dengan hijrah taghayyarat hayatul arab, berubahlah kehidupan bangsa Arab. Min qaumin yashinnuna al-huruba, mereka adalah dahulu kaum yang begitu doyannya berperang. Wasfikuna dima, begitu mudahnya dan murahnya mereka menumpahkan darah. Lihat fahil asbab, untuk perkara-perkara yang sepele berperang mereka habis-habisan. Berubah ila ashabi qiyam, mereka menjadi orang-orang yang memiliki budi pekerti wa mabadi, ya, prinsip-prinsip akhlak. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menegakkan amar ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka berusaha mencegah segala macam kemungkaran. Wa qawiyat rawabitul ukhuwah, semakin kuatlah ikatan persaudaraan mereka. Wal mahabbah, dan ikatan kecintaan bainahum, sesama mereka. Ya, bayangkan kota Madinah dahulu dua suku besar Aus Khazraj bertahun bahkan beratus tahun berperang. Ansar dari suku Aus Khazraj, dengan datangnya Islam menyatu mereka. Kemudian bersatulah mereka dengan kaum muhajirin. Tak ada lagi sekatan, aku Ansar, aku muhajirin, satu. Muhajirin, kalau anda kata kembali kepada suku, tentu mereka merasa lebih hebat sebagai kurisnya mereka. Tapi itu dulu kalah. Sekarang tidak. Semua menyatu padu dengan Islam. Zalat bawa'ithul bughdi wal karahati, hilanglah segala macam faktor-faktor kebencian, ya, ketidaksukaan. Wa tha'ri wal intiqam, hilanglah segala macam niat mereka untuk saling membalas dendam atas masa lalu mereka yang kelam, hilang. Hatta anna al-ansara wal muhajirin iqtasamu dawrahum wa amwalahum, sampai pada tingkat kedatangan kaum muhajirin kota Madinah, mereka berbagi. Ansar membagikan rumah-rumah mereka dan harta mereka kepada kaum muhajirin. Mereka bagi. Luar biasa. Di mana kita dapatnya? Tak dapat kecuali dalam Islam. Berkata kaum Ansar, wahai kaum muhajirin, kita bagi rumah kita. Saya punya banyak rumah. Saya punya ladang yang luas. Kita bagi ladang kita. Bahkan ada yang mau membagi istrinya. Kita bagi istri saya, ada dua. Kau lihat mana yang kau takjub, berceraikan nanti kau nikahi. Allahu Akbar. Dari mana dapat ini? Tidak ada kecuali dalam Islam. Ya. Lihatlah bagaimana hebatnya kaum muhajirin. Mereka berterima kasih kepada kaum Ansar. Tak perlu dibagi, begini saja. Ladang-ladang kalian biar kami mengurusi, nanti kita bagi hasilnya. Sebagian mengatakan tak perlu dibagi, tunjukkan saya mana pasar. Ya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan sahabatnya yang dipersaudarakan dalam Islam, kata Abdurrahman, terima kasih, tunjukkan saja saya mana pasar. Dia pun berjual beli dan akhirnya dia pun berhasil. Subhanallah. Washtaraku fi masyair wahidatin, akhirnya mereka punya satu perasaan yang sama. Ya, merasa mereka satu umat. Agama ini harus diangkat, ditinggikan, dimenangkan, dibiarkan orang masuk ke dalamnya bebas. Ya, muta'awinin, mutarahimin. Mereka saling bantu membantu, saling sayang menyayangi, rahmat merahmati. Ya. Waqad hararahumul Islam. Islam telah memerdekakan mereka min at-taqlid, dari segala macam sikap taklid buta, mengikut secara membaik buta, wal jahalati wal dhilah, memerdekakan mereka dari kejahilan, dari kehinaan, wa jama'ahum alal akhlaq. Maka Islam mengumpulkan mereka di atas akhlak budi pekerti yang mulia, fa'ammatil fadilah, tersebarlah segala keutamaan akhlak, wantasharatil ulum wal ma'arif, tersebarlah ilmu dan pengetahuan, wakhtafal jahlu wal jahiliyah, sembunyilah kebodohan, kejahiliahan. Naam. Qala al-faylasuf al-inzilizi huwa maskar lil anil arab قوم يضربون في الصحراء لا يقتنى بهم عدة قرون فلما جاءهم النبي العربي صاروا قبلة الأنظار في العلوم والمعارف وكثروا بعد أن كانوا قلة وعزوا بعد أن كانوا أذلاء ولم يمض قرن بعد الإسلام حتى استضاءت أطراف الأرض بعقولهم وعلومهم. Berkata seorang ahli filsafat berkebangsaan Inggris namanya Thomas Carlyle. Thomas Carlyle. Ya, dan dia bukan orang Islam, dia berbicara tentang bangsa Arab. Qaumun yadribuna fis sahra. Mereka adalah orang-orang yang dahulu hidup di padang pasir, la yu'tana bihim. Mereka tak pernah dianggap bangsa-bangsa dunia. Iddata qurun. Berabad-abad mereka tak dianggap. Bahkan malas Romawiyah menjajah negeri Arab, malas Persia menjajah negeri Arab, padang pasir, tak ada apa-apa padanya, umat yang tercabik-cabik dalam peperangan antar suku, tak dikenal bangsa-bangsa, tak disebut dalam sejarah. Arab itu kalau bukan Islam enggak disebut, sebagaimana sejarah ya Yunani, sejarah India, sejarah Mesir ya, dan semacamnya, Arab enggak ada. Tapi dengan adanya Islam berubah segalanya. Falamma ja'ahumun nabiyyul arabiyyu, datang kepada mereka nabi berbangsa Arab, saru qiblatal anzar bil ulumi wal ma'arif, jadilah mereka pusat perhatian manusia, pandangan manusia tertuju kepada mereka, terkenallah ilmu mereka, pengetahuan mereka, wa kathuru ba'da an kanu qillah, jadilah mereka menjadi bangsa yang besar padahal dahulu mereka bangsa yang kecil, menjadi bangsa yang besar. Setelah Islam, masya Allah, lihatlah bagaimana Islam menguasai Asia, bahkan Afrika, bahkan Eropa. Semua benua sampai di sana Islam bercokol, kecuali Australia yang tak terdengar. Tapi Eropa, ya, subhanallah, dengan negeri-negerinya, Turki dan semuanya luar biasa dengan sebab Islam. Ya, kata beliau, mereka menjadi bangsa yang besar padahal dahulu mereka sedikit qillah. Wa'azzu ba'da an kanu adillah, mereka menjadi mulia setelah mereka dahulu hina. Wa lam yamdi qarnun ba'da al-Islam, belum lagi lewat satu abad dari sejak terbitnya Islam, hatta istada'at atraful ardi bi'uqulihim, tersebarlah seluruh penjuru bumi ini dengan akal pemikiran mereka, wa ulumihim, dan ilmu-ilmu mereka. Ya, luar biasa. Tadi malam terbaca saya tentang Ibnu Haytham. Ibnu Haytham lah penemu optik pertama dalam sejarah ya yang ada di bumi ini. Ya, dia yang menemukan lensa, dia yang menemukan yang sekarang menjadi fotografi dan semacamnya, dia penemunya. Ya, disejarkan dengan Galileo dan semacamnya, Isaac Newton, bahkan lebih dulu daripada mereka semua dia sudah ada dengan tulisan-tulisan Arabnya. Luar biasa, ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, satu paragraf lagi ya, satu lagi. Fadhol. Khamisan, ظهرت بالهجرة أمة إسلامية جمعها الإسلام ولم تجمعها عصبية قبيلية عصبية قبلية فتميزت في تكوينها وكانت حضارتها سامقة بين حضارات التاريخ. أمة ummatun tarbitu baina afradiha masyairul hubbi wal ikha'i alqa'imi ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala wa wafqi iradatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alafa baina qulubihim law anfaqat ma fil ardi law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Dengan hijrah zaharat ummatun islamiyah, muncullah satu umat yang disebut umat Islam, jamaah al-Islam yang mereka hanya dikumpulkan dengan tali Islam, lintas etnis, suku, bahkan bangsa. Luar biasa ya, bagaimana Islam menghilangkan segala macam sekatan-sekatan kesukuan. Lihat sajalah ketika musim haji, dari berbagai macam datang, semua mereka saudara kita, mau apapun kulitnya, apapun bahasanya, satu perasaan. Luar biasa. Kadang-kadang orang Turki sampai Indonesia, mereka ngomong dengan bahasa masing-masing, entah bagaimana mereka merasa paham satu sama lain. Ya, tak ada sekatan. Ya, yang satu dari Afrika, yang satu dari Asia ngomong, luar biasa. Luar biasa Islam yang menghancurkan segala macam keegoisan kesukuan. Watamayyazat fi takwiniha, maka muncullah dia sebagai umat yang spesial. Wa kanat hadaratuha samiqatan bain hadarat at-tarikh, dialah yakni umat yang memiliki peradaban kebudayaan yang begitu dahsyat di antara kebudayaan yang pernah ditulis oleh sejarah. Ummatan tarbitu bain afradiha, satu umat yang mengikat antara pengikutnya. Masyairul hubbi wal ikha, perasaan kecintaan, persaudaraan. Al-qa'im al-ibtiqai wajhillah, yang tegak di atas ya, keikhlasan mengharapkan wajah Allah. Wa wifqi iradatih, di atas apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa allafa baina qulubihim, maka Allah menyatukan di antara hati-hati mereka dengan Islam. Ini kita di masjid ini berkumpul semua dengan Islam. Kalau anda kata kembali kepada suku, udahlah, tak mungkin kita bisa berkumpul semacam ini. Kita merasa suku kita paling hebat, merendahkan suku lain. Mungkin perang kita. Tak ngaji tapi perang. Islam menghilangkan, melebur semua kesombongan-kesombongan, keegoisan, kesukuan. Dalam Islam yang paling hebat, yang paling bertakwa, bukan karena suku. Ya, walau anfaqta, law anfaqta ma fil ardi jami'an, sekiranya engkau ingin mengeluarkan dalam bentuk nafkah, kau sedekahkan segala yang terdapat dalam bumi ini, seluruhnya kau sedekahkan untuk membayar persaudaraan tersebut. Ma'alafta baina qulubim, engkau tak akan pernah mampu menyatukan hati-hati mereka. Bukan materi yang menyatukan, bukan kekuatan yang menyatukan, kekayaan, jabatan, itu adalah persatuan yang semu. Apa yang menyatukan adalah Islam. Ya, persatuan dibangun di atas selain Islam, persatuan yang semu. Persatuan karena satu partai, karena satu ya organisasi apapun juga tak kuat. Di antara strategi Barat kaum kafirin agar hilang persatuan Islam, mereka kotak-kotak lah negeri Islam, ya negeri-negeri yang kecil. Setiap negeri merasa hebat dengan negerinya. Dahulu tak ada yang namanya negeri-negeri kecil. Dan Nabi telah mengatakan satu jannaduna ajdadan ajnadan, nanti akan memiliki tentara-tentara yang banyak. Maksudnya berpecah-pecah. Jundan bisyam, wajundan bil yaman, wajundan bijaziratil arab. Ada tentara-tentara di Syam, tentara-tentara di Yaman, ada tentara-tentara di negeri Arab. Ini adalah merupakan omongan Nabi yang mukjizat, menunjukkan akan terpecah belah. Banyak negeri-negeri Arab yang dilihat dalam peta hampir-hampir tak terlihat karena kecilnya. Tapi satu negeri yang berdaulat, subhanallah. Ya, maka manusia masih sibuk yakni dengan negerinya. Mereka lupa ada negara-negara lain yang sebenarnya satu ikatan dengan mereka dalam talian agama. Akhirnya masalah-masalah seperti masalah Palestina dianggap itu masalah bangsa Palestina semata, bukan masalah kaum muslimin, padahal dia merupakan masalah kaum muslimin bersama. ya, raja-raja Arab, bangsa-bangsa Arab, penguasa-penguasa Arab menganggap ini perkara ya sifatnya teritorial semata. Ya bukan masalah mereka, kalaupun mereka anggap masalah, tapi masalah kesekian untuk membantu mereka. Terpecah-pecahlah, tercabik-cabiklah, masing-masing merasa hebat dengan bangsanya. Ini yang terjadi. Nah, demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini baru 5 poin. Masih banyak poin-poinnya. Tak mengapa, kesabar saja, enggak ada yang kita buru-buru. Ya. Insyaallah selesai, alhamdulillah. Tak selesai, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.